اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فبسهل صدري ويسر أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نهيت تعلمه تعليم الإفادة الاستفادة فالحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. وقال مصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به بعلومه في دارين آمين. في آداب التلاوة إلى قوله وكان الخوف والبكاء يغلب عليهم عند قراءة القرآن. Rasa takut dan tangisan menguasai mereka ketika mereka membaca Al-Quran. Min siddati ma'rifatihim. Karena betul-betul mereka sangat mengetahui billahi ta'ala akan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fahmihim. Dan akan kefahaman mereka fi kitabihi di dalam kitabnya. Wa tadabburihim lahu. Dan perhatian mereka kepada bacaan Al-Quran. Wa kana yusha ala kathirin. Dan banyak sekali yang pingsan. Minhum di antara mereka inda qiraatihi ketika membacanya. Wasama'ihi dan mendengarnya. Warubbama mata ba'duhum. Bahkan di antara mereka ada yang meninggal dunia karena itu. Wadhalika ma'rufun fi akhbarihim wa ziyarihim. Dan hal tersebut sesuatu yang terkenal di cerita-cerita mereka, di kabar-kabar mereka. Rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan mereka dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana bihim, dan mudah-mudahan kita diberikan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat mereka. Alhamdulillah, kita meneruskan apa yang sudah kita baca sebelumnya, yaitu tentang adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Yang mana setiap segala sesuatu amalan yang dipentingkan adalah adabnya. Yang dipentingkan adalah kebaikannya. Ketika kita sholat, yang dipikirkan, yang dicari adalah adab ketika kita sholat. Ketika kita juga melaksanakan puasa, maka yang dituntut untuk kita melakukannya, dituntut lebih besar kita mementingkan adabnya. Ya, bukan yang kita pentingkan adalah jumlahnya. Jumlah puasa, jumlah rakaat, jumlah bacaan Al-Quran, itulah tidak penting. Tapi yang lebih penting dari itu adalah adab, kebaikan, kesempurnaan ketika melaksanakannya dan kita ketika kita melakukannya. Ya, walaupun sedikit baca Qur'annya, walaupun sedikit sholatnya, walaupun sedikit puasanya, tapi yang sedikit itu berbobot. Yang sedikit itu sempurna. Yang sedikit tersebut kita lakukan dengan adab, dengan khusyu, dengan tadabbur, dengan ikhlas. Maka itu adalah yang sangat banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita bukan bergantung pahala tersebut dengan jumlah dan kadarnya. Tapi pahala dari Allah dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, ukurannya bergantung kepada kebaikan dan kesempurnaan kita ketika mengamalkan amalan tersebut. Inilah yang disindir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'annya di surat Tabarak. Tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masa suci Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mati dan menciptakan hidup. Semuanya itu liyabluwakum, untuk menguji kalian semuanya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Karena setiap amalan tentunya kita tidak menginginkan. Tentunya kita tidak melakukannya kecuali kita ingin pahala dari Allah. Ingin ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya bergantung kepada kesempurnaan kebaikan kita ketika melakukan amalan tersebut. Jadi ketika membaca Al-Quran juga demikian. Adab yang penting. Karena Pertama kali kita harus haturkan, kita harus betul-betul kita taruh, kita mantapkan dalam hati kita bahwasanya apa yang ada di tangan kita daripada Al-Quran, daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kalam Al-Khaliq, kalam sang pencipta, ya, kalam zat yang menciptakan manusia dan alam semesta semuanya, dan yang kepadanya kita akan kembali. Dan zat Allah lah yang hanya bisa memberikan kepada kita kebahagiaan, atau sebaliknya hanya Allah lah juga yang memberikan kepada kita kesengsaraan nantinya. Di tangannya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan perasaan-perasaan seperti ini ketika kita membaca Al-Qur'an. Tentunya ketika itu kita akan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adab dengan kalam, berarti kita adab dengan orang yang mempunyai kalimat tersebut. Ketika kita membaca, ya, atau surat presiden, atau orang yang kita segani, atau orang yang kita hormati, tentunya kita hargai surat tersebut. Ketika membacanya, kita membacanya dengan keadaan yang baik. Kalau itu makhluk yang biasa, kalau itu bukan Allah, bukan Khalik, orang biasa aja kita menghormat. Di antara mereka ada yang tidak mau membaca surat yang datangnya dari guru mereka, kecuali mereka dalam keadaan membacanya itu dalam keadaan punya wudu. Dan mereka tidak mau membacanya kecuali menghadap Al-Quran. Padahal ini hanya surat dari guru mereka. Apalagi kalau bisa bayangkan bagaimana kalau beliau ini membaca Al-Quran yang tidak lain adalah surat Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang andai kata apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak dibaca oleh lidah baginda Nabi Muhammad SAW, kita tidak mempunyai kekuatan untuk membacanya. Alhamdulillah, setiap saat kita bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kapan aja kita mau membaca Al-Quran, kita bisa membacanya dengan gampang, dengan mudah. Padahal itu adalah sebuah kemuliaan yang betul-betul agung dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak diberikan kemuliaan tersebut. Malaikat dikatakan oleh mereka, malaikat itu tidak diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi mereka kepingin rasanya untuk membaca Al-Quran, tapi mereka tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lo anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Andai kata satu ayat daripada Al-Quran aja ditaruh di atas gunung yang kokoh, gunung tersebut akan husuk, gunung tersebut akan bergetar, gemeter, takut dan akan hancur. Min khasyatillah, dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang kokoh, manusia tidak ada apa-apanya kekuatannya dibanding gunung yang kokoh. Tapi kita dengan enaknya, bukan hanya kita membawa Al-Qur'an, tapi kita membacanya pun mudah. Padahal itu tidak didapatkan oleh selain ya manusia dan jin. Itu hanya kita dapatkan itu berkat kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya macam qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika wa hasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fiman inda. Dikatakan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya tidak ada satu kelompok yang berkumpul mengumpul mereka semuanya membaca Al-Qur'an kecuali ketika itu akan turun ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ketika kita membacanya akan enak hati kita, akan lapang dada kita. Dan ketika itu juga hafat humul malaika. Ketika itu juga mereka akan dikelilingi para malaikat. Jadi malaikat-malaikat mengelilingi orang-orang yang membaca Al-Quran. Untuk apa? Untuk bisa, supaya bisa mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak bisa membacanya, sehingga mereka mencari-cari manusia di muka bumi ini, manusia yang membaca Al-Qur'an, sehingga mereka para malaikat betul-betul sangat rakus, sangat ingin untuk mendengarkan seorang hamba yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ini malaikat tidak diberikan kemuliaan membaca Al-Qur'an, kita diberikan kekuatan dengan mudahnya kita bisa membaca Al-Quran. Tidak lain itu berkat siapa? Berkat lidah Nabi kita Muhammad SAW yang telah membaca Al-Quran dengan barokah lidah Nabi Muhammad SAW. Kita pun ikut-ikutan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca kitab Al-Quran ini. Apalagi dengan enaknya Quran di mana-mana banyak kan. Di masjid kita akan mengambil Quran tidak kekurangan. Di rumah kita pun Quran juga tidak kekurangan. Setiap rumah insya Allah pasti ada Qurannya. Cuma tidak tahu Quran itu apa dibaca di rumah-rumah atau hanya ditaruh di atas lemari aja, atau mungkin hanya ditaruh di lemari dikunci tidak dibuka, mungkin kadang-kadang Ramadan baru dibuka, kadang-kadang rumah sepi daripada bacaan Quran, sepi daripada bacaan hadis Nabi Muhammad SAW, tidak terdengar suara di rumah tersebut kecuali suara musik, suara dangdut, suara sinetron, suara-suara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan betul-betul meramaikan rumah kita dengan bacaan-bacaan kalam Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita meramaikan rumah kita ini dengan bacaan-bacaan hadis-hadis Rasulullah SAW, atau perkataan-perkataan al-ulama, kitab-kitab ilmu, kitab-kitab salaf, kitab-kitab yang menjelaskan di situ hukum halal dan haram, menjelaskan tentang Allah dan Rasulnya. Sepi rumah-rumah yang kosong, rumah-rumah yang betul-betul hanya berisi daripada kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan televisi pun kalau kita cetek-cetek, ternyata kita cetek ternyata ada acara tilawatul Quran, kita lewatkan dengan cepat itu, pencet lagi kalau bisa secepat mungkin. Tapi kalau sudah dandutan, kalau sudah sinetron, diikuti sampai tamat. Kadang-kadang tidak mau ketinggalan, tiap malam harus diikuti. Kok tidak ada perasaan dia tidak mau ketinggalan membaca Al-Quran? Ini tidak lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dari kebaikan, menjauhkannya dari kalam Allah Subhanahu wa taala, menjauhkannya dari apa yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Dikatakan man utiya Al-Quran summa ra'a ahadan annahu utiya afdhal mimma utiya faqad istahqara ma adzama Allah taala au kama qala. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW dijelaskan, dikatakan bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia melihat ada orang lain yang diberikan oleh Allah SWT sesuatu yang lebih mulia, lebih agung daripada bacaan Al-Qur'an, maka orang tersebut betul-betul orang yang merendahkan apa-apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang membaca Al-Qur'an, ada orang lain yang mengira ada orang yang diberikan oleh Allah lebih mulia daripada membaca Al-Qur'an, itu orang berarti tidak betul-betul merendahkan apa yang dimuliakan oleh Allah, merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Ikrimah bin Abi Jahal kalau memegang Al-Qur'an, dia betul-betul hayati dalam hatinya bahwasanya ini adalah kalam Allah, ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Suara orang baca Al-Qur'an hanya suara aja, tapi hakikatnya itu adalah kalam Allah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyentuhnya, hadza kalam rabbi, hadza kalam rabbi, sampai kadang-kadang pingsan Ikrimah bin Abi Jahal ini. Kadang-kadang pingsan siuman karena betul-betul menghayati bahwasanya apa yang dipegang ketika itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di rumah-rumah, di masjid kita penuh dengan Al-Mushaf, penuh dengan Al-Qur'an. Di zaman sahabat radhiyallahu anhum, Al-Qur'an tidak seperti sekarang. Di zaman khilafah Sayyidina atau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu hanya tertulis di tulang-tulang. Al-Qur'an itu hanya tertulis di dedaunan-dedaunan. Dan kadang-kadang ditulis di kertas-kertas atau bebatuan-bebatuan. Dan itu pun tidak semua yang menulisnya. Ada yang menulisnya, ada yang tidak menulisnya, ada yang menghafalnya. Sehingga mereka mau baca Al-Qur'an itu belum tentu bisa membaca Al-Qur'an yang diinginkan, surat ini seperti kita sekarang membacanya dengan mudah, mau cari surat apa aja dengan mudah. Kalau zaman Rasulullah SAW, Al-Qur'an itu ada di dadah-dadah mereka. Ya, sebagian daripada hufat ada, dari awal sampai akhir Qur'an ada. Ada sebagian yang tidak menghafalnya tapi menulisnya di daunan, di bebatuan atau di tulang-tulang. Tidak terkumpul seperti sekarang. Sayyidina Abu Bakar lah yang pertama kali mengumpul Al-Qur'an. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika diisyaratkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang memberi isyarat, ya, memberi pendapat pertama kali adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya Abu Bakar, bagaimana ya kalau kita sekarang ini mulai mengumpulkan Qur'an-Qur'an tersebut, ayat-ayat tersebut yang tidak terkumpul sekarang ini jadi satu. Terpisah-pisah di daunan, di batu-batuan, di kertas-kertas, dan ada juga yang menghafalnya. Karena ketika itu ada peperangan Yamamah, di saat peperangan Yamamah itu banyak sekali sahabat yang menghafal Al-Qur'an terbunuh di peperangan tersebut. Sehingga mereka khawatir kalau terbunuh semuanya orang yang menghafal Al-Qur'an, khawatir Qur'an itu tidak terjaga, khawatir Qur'an itu akan musnah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah berjanji akan menjaga Al-Quran ila yaumil qiyamah. Tidak mungkin Quran ini akan terhapus. Tidak mungkin akan hilang kecuali nanti di akhir zaman, di hari kiamat nantinya akan dijaga sampai hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengilhami Sayyidina Umar, mengilhami sahabat-sahabat radhiyallahu anhum untuk menyatukan Al-Quran yang terberai-berai atau yang terpisah-pisah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq walaupun awal mulanya dia ragu, bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Suatu mengkumpulkan orang, suatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi dipaksa, dirayu oleh Sayyidina Umar, akhirnya pun dilapangkan dada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyetujui apa yang diberikan oleh Sayyidina Umar daripada pendapatnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memanggil Zaid bin Sa'bit. Zaid bin Sa'bit kadang-kadang dia yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menulis Al-Quran. Dan dia adalah orang yang menghafal Al-Quran. Ya Zaid bin Sa'bit, aku beri tugas kamu karena kamu adalah seorang pemuda yang giat, pemuda yang taat, dan kami tidak ragu daripada hafalanmu Al-Quran. Maka kumpulkan mulai sekarang Al-Quran yang ada pada mereka semuanya. Mulailah Zain bin Sabit ya, untuk mengumpulkan Al-Quran-Al-Quran tersebut sampai betul-betul dibantu sahabat-sahabat yang lain, terkumpullah Al-Quran. Bahkan di antara mereka ini tidak ada yang memiliki ayat-ayat tertentu kecuali hanya pada satu orang sahabat aja. Di antaranya adalah ayat terakhir atau ayat yang sebelum ayat akhir daripada surat At-Taubah yang biasa kita baca sebelum membaca Maulid Simtuzurar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian semuanya rasul. Ja'akum rasulun min anfusikum, dari kalian sendiri. Rasul ini dari kalangan kita sebagai manusia, bukan dari kalangan malaikat. Rasul itu bukan dari kalangan jin, sehingga mereka, makanya dari inilah mereka mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menjadi nabi, bagaimana menjadi rasul, sedangkan Muhammad manusia biasa. Dia adalah orang yang makan dan minum. Dia orang yang pergi ke pasar seperti orang lainnya juga. Dia adalah orang yang juga yang berhubungan suami istri dengan seperti normal orangnya. Sehingga mereka tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah ini adalah seorang nabi, kalau Rasul ini adalah seorang rasul yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak pikir, mereka mengingkari seorang nabi, seorang rasul dari kalangan manusia. Tapi mereka tidak mengingkari seorang Tuhan yang mereka sembah dari kalangan apa? Dari batu, dari kayu, patung. Ketika mereka membuat patung, baik itu dari batu atau yang lainnya, mereka menyembahnya dan mereka menganggapnya itu adalah Tuhan mereka yang patut mereka sembah. Mereka tidak mengingkari Tuhan mereka dari batu, tapi mereka mengingkari seorang rasul dari manusia. Apakah ini tidak lebih aneh? Ya, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Demi Allah, ini Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan secara langsung bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya. Azizun 'alaihi ma anittum, sangat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun yang menimpa umatnya daripada kejelekan, daripada musibah. Apapun yang menimpa umatnya daripada musibah itu adalah sesuatu yang memberatkan hati Rasulullah SAW, sesuatu yang menyedihkan hati Rasulullah SAW. Tidak ada satu kelompok daripada umat Nabi Muhammad SAW terkena musibah, baik itu banjir, baik itu kebakaran ataupun yang lainnya. Apalagi musibah itu musibah din, apalagi musibah itu berkaitan dengan agama, bermaksiat, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh daripada syariatnya Rasulullah SAW. Itu adalah musibah yang betul-betul memberatkan, menyusahkan dan menyedihkan baginda, hati baginda Nabi Muhammad SAW. Aziz alaihi ma'anitum, harisun alaikum, betul-betul Rasul SAW sangat mencintai, sangat betul-betul semangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian semuanya. Lebih mementingkan kepentingan umatnya daripada kepentingan diri sendiri. Bahkan daripada kepentingan keluarganya. Yang dipentingkan hanya selalu umatnya, umati, umati, umati. Bahkan di saat, kita tahu di saat mau meninggal dunia pun, disitulah bagaimana kita tahu Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh malaikat Israel ketika itu. Dan malaikat Israel ketika mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW bukan berupa wajahnya seperti malaikat, tapi berupa wajah manusia. Sehingga Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu an ketika membukakan pintu dilihat seperti manusia biasa. Maka Sayyidina Fatimah mengatakan, "Ya fulan, Allah mengetahui niat kamu untuk berziarah kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW sedang dalam keadaan sakit sekarang ini, dalam keadaan sakit keras. Tolong, ya, jangan ziarah kepada Rasulullah SAW. Kalau mau ziarah, lain kali aja, lain waktu aja." Ditutup pintu itu oleh Sayyidina Fatimah Zahra. Tidak lama, mengetok lagi pintunya, diketok lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka lagi, "Ya fulan, tolong jangan sekarang, lain waktu aja ya. Allah insyaallah mengabulkan hajat kamu." Tidak tahu kalau sebenarnya itu malaikat Israel. Ketiga kalinya Rasulullah mendengar suara tersebut. "Ya Fatimah, biarkan. Tidakkah kamu tahu orang yang datang tadi, yang mengetok pintu tadi, itu adalah makhluk yang menjadikan anak-anak menjadi yatim piatu, yang menjadikan wanita-wanita janda, yang menjadikan seseorang tidak lagi merasakan kenikmatan makanan dan minuman, dan yang lain-lain. Itu adalah malaikat Israel. Biarkan dia masuk." Ketika dimasuk malaikat Israel tersebut yang berwujud manusia ketika itu, malaikat Israel ditanya oleh Rasulullah, "Ya Israel, ya malakal maut, jita zairan am qabiran, kamu datang sekarang ini untuk berziarah kepadaku, atau kamu datang sekarang ini untuk mencabut nyawaku?" Malaikat Israel itu mengatakan, "Zairan wa qabidan, aku ziarah dan sekaligus untuk mencabut nyawamu. Tapi itu pun jika kamu mengizinkan. Jika kamu mengizinkan, aku akan cabut. Jika kamu tidak rida, tidak senang, aku akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Inilah seorang Nabi. Seorang Nabi tidak dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali setelah diberi pilihan terlebih dahulu. Mau apa enggak? Kalau kita Nabi enak. Zaikat malaikat Israel datangnya, "Jangan, 100 tahun lagi aja. Pulang nanti Israel sana. Nanti siap." Tapi kalau seorang Nabi diberi pilihan, kemuliaan setiap Nabi ketika malaikat maut datang menemuinya, diberi pilihan, "Mau aku cabut sekarang atau tidak?" Oleh karena itu dalam cerita Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi Musa ketika didatangi malaikat maut, didatangi malaikat Israel, maka disitulah malaikat Israel dipukul oleh Nabi Musa. Bahkan matanya pun sampai keluar daripada, ya, matanya keluar, bola matanya sampai keluar. Sehingga bengkak matanya malaikat Israel ketika itu. Pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Ya Allah, aku ini kok kamu perintah kepada seseorang yang tidak mau dicabut nyawanya. Ini orang tidak mau dicabut nyawanya." Apa katanya Allah? "Kamu salah." Dikatakan oleh ulama bahwasanya Nabi Musa memukul malaikat Israel. Kenapa? Karena tidak memberi pilihan terlebih dahulu. Tahu-tahu mau nyabut nyawa aja. Mau Nabi Musa marah. Nabi Musa sifatnya kan keras. Nabi Musa pernah aja satu kali pukulan waktu di zaman ketika dia masih di istananya Fir'aun. Disitulah terjadi keributan antara dua orang. Satu orang dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Nabi Musa sendiri, ya, dan satu orang lagi dari kalangan kelompoknya Fir'aun, dari kalangan pengikut Fir'aun. Disitulah Nabi Musa timbul kemarahannya dan memukul kelompok yang kelompoknya Fir'aun itu dengan satu kali pukulan, blek, langsung meninggal dunia. Ini Nabi Musa. Ya, kalau kita tidak, belum tentu satu pukulan meninggal dunia. Nabi Musa satu pukulan. Ya, inilah yang menjadikan Nabi Musa lari daripada istananya Fir'aun ketika itu. Karena dicari, karena kesalahannya dicari oleh Fir'aun untuk dihukum. Ya, itulah Nabi Musa bertahun-tahun sampai menjadi dewasa itu tinggalnya di istana Fir'aun. Jadi yang merawatnya Fir'aun, yang mendidiknya Fir'aun. Inilah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika Nabi Musa dididik, dirawat sampai besar oleh Fir'aun, tapi menjadi seorang Rasul, tapi menjadi seorang Nabi. Dan sebaliknya, Musa As-Samiri yang ada juga pada zamannya Nabi Musa, Musa As-Samiri, seorang ibunya Musa As-Samiri ini, melahirkan anak laki-laki di saat Fir'aun ketika itu membunuh anak-anak laki yang dilahirkan. Ibu daripada Musa As-Samiri ini khawatir tentara-tentara Fir'aun membunuh anaknya yang dilahirkan ketika itu. Dibawahnya oleh ibunya dan ditaruh di hutan dan ditinggal. Di hutan sendirian menangis-nangis, akhirnya dikirim oleh Allah SWT Malaikat Jibril. Dirawat oleh Malaikat Jibril. Bahkan disusui dari jari Malaikat Jibril. Sampai dewasa Musa As-Samiri ini. Tapi ketika dewasa dia berbuat kesalahan. Dia tahu bahwasanya apa tanah yang diinjak oleh malaikat Jibril, ada pengaruh besar di situ. Jadi ketika Nabi Musa pergi untuk mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala, disitulah Musa As-Samiri membuat patung, yang mana patung tersebut patung sapi, kemudian patung sapi itu dimasukkan debu bekas diinjak oleh malaikat Jibril. Ketika dimasukkan debu tersebut punya pengaruh besar. Patung yang tidak bisa berbunyi akhirnya menjadi berbunyi. Dan dikatakan kepada orang-orang ketika itu, ini adalah Tuhannya Musa. Jadi kamu sembah. Padahal itu adalah patung. Bisa berbunyi karena berkat daripada tanah yang diinjak oleh malaikat Jibril. Dan Musa As-Samiri dengan itu menjadi kafir. Menjadi murtad. Menyembah sapi tersebut. Ini Musa padahal dirawat oleh malaikat Jibril sampai dewasa, sampai besar. Tapi ujung-ujungnya dia menjadi kafir. Musa yang dirawat dan dihidup di rumah daripada Fir'aun. Tapi ketika menjadi dewasa, dia menjadi nabi. Ketika dewasa, dia menjadi rasul. Ini menunjukkan bahasanya belum tentu siapapun yang hidup dengan orang soleh. Atau hidup dengan orang yang mulia, orang wali sekalipun. Belum tentu akan bahagia. Semuanya ada di takdir Allah. Ma minkum min ahadin idza kutiba maq'aduhu minal jannah. Wa ma'ahu maq'aduhu minal nar. Setiap masing-masing semuanya sudah ditulis dan dicatat oleh Allah. Di buku Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia tempatnya nantinya di neraka? Apa tempatnya dia surga? Semuanya tercatat. La yubaddalul qawlu ladayya. Tidak mungkin berubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lam yadalli siddiqu fima qad mada inda ilahihi bihalati ridha. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah dari awal dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bukunya bahwasanya orang yang bahagia dan masuk surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Dan sebaliknya, makanya katanya salaf, rubba syakiyin fil masjid wa rubba sa'idin fil kana'is. Berapa banyak orang yang sebenarnya itu dia adalah orang-orang yang sengsara di neraka, orang-orang yang masuk neraka Allah nantinya, tapi sebenarnya ketika di dunia kita bisa mendapatkan dan melihatnya selalu di masjid. Di masjid selalu, tapi belum tentu dan belum menjamin. Ya. Tapi walaupun kita katakan kebanyakan yang berbuat baik biasanya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi yang kebanyakan biasanya lalai, isinya waktunya diisi dengan kelalaian, biasanya pun juga akan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi itu belum pasti, belum menentukan. Nah, dikatakan juga rubba sa'idin fil kana'is, sebaliknya berapa banyak orang yang bahagia dia akan dimasukkan surga oleh Allah, tapi ketika di dunia hidupnya kita melihat dia ada di gereja menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tahu bagaimana penyihir-penyihir yang hebat-hebat di zaman Fir'aun, ketika mereka beriman kepada Nabi Musa, kepada Tuhannya Nabi Musa Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka dibunuh semuanya oleh Fir'aun. Padahal ketika itu mereka belum sempat sujud, belum sempat sholat, belum sempat berbuat baik. Ketika beriman tidak lama langsung dibunuh oleh Fir'aun. Tapi mereka adalah rijal min ahlil jannah. Mereka adalah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada surganya di hari akhirat nanti. Tidak pernah berbuat sholat, tidak pernah berbuat, tapi ujung-ujungnya dia husnul khatimah. Ya, juga kita tahu ada seseorang di zaman Rasulullah SAW. Yang mana orang ini adalah Yahudi. Jadi orang Yahudi tapi dia khidmah kepada Rasulullah. Khidmah, melayani Rasulullah SAW di rumahnya. Tapi dia seorang Yahudi. Ini berkat khidmah, berkat dekat dengan Rasulullah, maka dia mendapatkan barokah. Ketika dia sakit keras, mau meninggal dunia, disitulah Rasulullah SAW menjenguknya. Dilihat oleh Rasulullah SAW dalam keadaan sudah mau meninggal dunia. Rasul ketika itu mengatakan, Ishhad an la ilaha illallah wa annani Rasulullah. Bersaksilah kalian sekarang ini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu juga sebenarnya ada ayahnya. Sebenarnya ada Abu Jahal, ada orang kafir-kafir yang lain. Mereka semuanya mengatakan, ya fulan, di saat ini kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kamu, kamu mau meninggalkan agama nenek, hanya ingin mengikuti Nabi Muhammad di akhir hayatmu, di akhir umurmu. Bingung si pemuda tersebut, si orang Yahudi. Tapi ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim, ente taatlah kepada perintah Nabi Muhammad Abul Qasim. Padahal ayahnya sendiri seorang Yahudi. Akhirnya si pemuda tersebut mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah SAW langsung mengatakan alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Di akhir umurnya menyebutkan syahadat, maka dengan itu dia selamat dari azab Allah. Padahal seumur hidupnya dia kafir, seumur hidupnya dia Yahudi, tapi di ujung-ujung umurnya dia mengucapkan syahadat dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita mau meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, perbanyaklah perbuatan amal soleh, perbanyaklah perbuatan yang baik juga. Kalau kita berbuat baik biasanya meninggal dalam keadaan tersebut. Kalau kita ingin ya, kalau kita melakukan kebaikan, kejelekan-kejelekan, biasanya pun meninggalnya dalam keadaan kejelekan. Itu biasanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang kuat, iman yang mantap, sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an dengan adab, dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan huzur. Dalam keadaan ibadah juga diberikan kesempurnaan dalam bersolat, dalam membawa puasa, dalam juga kita membaca zikir kepada Allah dan juga membaca salat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yang baik, diselamatkan daripada segala fitnah, diselamatkan daripada maksiat yang zahir yang batin, dan dijauhkan daripada lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita didekatkan oleh baginda Habibana Muhammad SAW, diberi kecintaan kepada beliau, diberi kekuatan untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ala hadinya kunia salih jami'il khadinnya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.